adalah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-14 ini didukung oleh para pelaku. Anas Sambayong sebagai Mak Rompang, Mogan sebagai Seman, Harry sebagai Bujang Mujur, Ajeng sebagai Patni, Ricky sebagai Tobari, Kasdi Dewa sebagai Tutunggal, dan pembawa cerita Nani Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Tuk Tunggal dan Bujang Mujur meninggalkan tempat Cipandai Urat di puncak Gunung Sumbing. Sementara anak didik Cipandai Urat yang bernama Nyusepi sudah jatuh cinta pada si Bujang Mujur. Jatuh cinta pada pertemuan pertama ketika ia melihat si Bujang Mujur. Namun bagi Bujang Mujur, belum tersirat perasaan cinta itu. Suatu ketika, Tuk Tunggal mengunjungi desa Sendang Karang bersama Bujang Mujur. Maka taulah mereka bahwa 12 tahun yang lalu, Mak Rompang mencari mereka di desa itu. Sehingga dengan cepat, mereka meninggalkan desa Sendang Karang. Walau sebenarnya mereka masih ingin lebih lama menikmati desa tempat mereka bermukim dulu. Sama cucunya yang berasal dari Lubuk Menin. Masa secepat itu mereka pergi? Betul, aku tidak bohong. Kalau tidak percaya, tanya sama si Wira. Nah, betul. Aku bicara Tuk Tunggal di bawah pohon ini. Sudahlah. Juga orang tua itu Wira. Iya. Dia pergi tanpa pamit pada kita. Padahal sebagai tetua desa ini, aku harus tahu kemana Tuk Tunggal itu pergi. Dia belum tahu kalau engkau sekarang yang menjadi tetua desa ini. Sudahlah. Tuk Tunggal itu dari dulu memang begitu. Dia tidak akan peduli dengan segala urusan tetua desa. Kalau dia mau pergi, dia akan pergi begitu saja. Padahal dia kan tidak tahu kalau kita sudah sangat rindu pada dia. Bahkan kita perlu orang tua seperti dia tinggal di desa ini. Hei, Patmi. Iya, Pak Seman. Sama siapa kau? Sama Nirara. Bapakmu ada? Sedang ke sawah, Pak. Nanti malam suruh bapakmu ke rumahku ya. Iya, Pak Seman. Iya. Hei, kalian pulang. Jangan bermain di tempat sepi begini ya. Tidak baik. Iya, Pak Wira. Nirara, kemari. Aku takut ada Pak Seman. Sekarang kan sudah tidak ada. Iya. Aku rasa pemuda yang duduk di bawah pohon beringin ini pasti tidak kemana-mana. Dia pasti masih berada di sekitar ini. Sudahlah. Lebih baik kita pulang. Nanti saja. Kita tunggu dia kembali muncul di sini. Kau tergila-gila betul dengan pemuda itu, Patmi. Padahal kita kan tidak tahu siapa dia. Kita tidak tahu asal-usulnya, Kak. Alah, sekarang aku tanya padamu. Apakah ada pemuda desa ini yang segagah dia? Tidak, Kak? Ya, tidak. Tapi kan tidak baik kita berdiri di sini. Tempat ini kan sepi. Ingat itu. Tadi Pak Wira sudah bilang padamu bahwa kita disuruh pulang. Ayolah. Memendam rindu pada Bujang Mujur. Sementara hari berjalan terus, hari berganti hari, bulan berganti dengan tahun. Tak terasa waktu sudah berlalu 15 tahun. Kemunculan Mak Rompang sudah mendekati waktu. Hanya tinggal 5 tahun lagi. Patmi tidak pernah tahu persoalan itu. Karena ketika bencana melanda desa Sendangkarang, dia memang masih sangat kecil. Patmi tidak pernah melupakan Bujang Mujur. Walau banyak pemuda yang mencintainya, salah satu di antaranya adalah Tobari, anak seman ketua desa. Walau Tobari jauh lebih muda daripada Patmi, namun Patmi tidak pernah mempedulikannya. Ia tidak pernah tertarik pada Tobari. Patmi tetap menunggu Bujang Mujur. Sudah berkali-kali saya bilang, jangan pedulikan usia kamu. Yang penting bagi saya, kita bisa menjadi suami istri. Sudah, pulanglah. Tidak baik dilihat orang kalau kita berdua-dua begini. Kenapa kamu harus takut sama orang? Bapak saya kan ketua desa ini. Mereka tidak akan berani membicarakan tentang saya. Saya paling tidak suka kalau orang menjual-jual pangkat bapaknya. Kamu jangan menyindir saya, Patmi. Bukannya menyindir, tapi kenyataannya begitu. Baik, sekarang kamu mau apa? Saya mau kamu meninggalkan rumah ini. Jadi kamu tidak suka sama saya? Kan sudah berkali-kali saya bilang, saya tidak mengharapkan kamu jadi suami saya. Saya hanya menunggu. Menunggu laki-laki yang tidak pernah tahu asal-usulnya, ya? Kasihan betul nasibmu, Patmi. Jangan menghina kamu. Saya? Walau begini-begini, saya masih orang terhormat. Bapak saya adalah ketua desa ini. Ingat itu. Pergi kamu. Saya tidak peduli dengan bapakmu. Baik. Orang baru di desa ini, ya? Ya. Di mana rumahmu? Itu, di situ. Namamu? Tidak usah lah. Nama saya jelek. Tidak mungkin. Pasti nama kamu secantik kamu. Bang Tobari ada-ada saja. Kamu tahu nama saya? Siapa yang tidak kenal dengan anak Pak Seman? Ketua desa Sendangkarang. Iya, saya memang anak ketua desa ini. Bahkan saya tahu kalau Bang Tobari suka sama Patmi, ya kan? Iya, suka. Tapi akhir-akhir ini dia sudah menyakiti hati saya. Bang Tobari, jangan pedulikan dia. Tapi saya sangat mencintainya. Kan masih banyak perempuan yang lebih cantik daripada dia. Iya, tapi... Bagaimana kalau saya pulang dulu? Hari sudah semakin senja. Kapan-kapan kita sambung lagi, ya? Iya, baiklah. Dan siapa namamu? Panggil saja Rom. Rom. Singkat sekali namanya. Aku harus bicara soal Patmi dengan dia. Padahal aku baru saja kenal dengan gadis itu. Paling-paling umur gadis itu baru 14 tahun. lagi saat itu akan datang, Teh. Kau selalu memikirkan itu, Muncur. Tidurlah, hari sudah malam. Kalau kakek izinkan, aku akan pergi ke Sendang Karang besok pagi, Teh. Buat apa? Ingin melihat desa itu sebelum desa itu berbahaya bagi kita 5 tahun mendatang. Sebenarnya, sekarang pun desa itu berbahaya bagi kita. Karena aku yakin, Mak Rompang juga pasti mengamati desa itu. Walau entah dengan cara bagaimana. Aku akan bisa menjaga diri, Kek. Dan lagi waktu 5 tahun itu belum sampai, kan, Kek? Ya, pergilah. Tapi ingat, jangan sekali-kali kau memperkenalkan dirimu sebagai Barda anak Arci. Karena itu akan mencelakakan dirimu. Iya, Teh. Aku janji. Aku di Sendang Karang ini, semua orang menghormatiku. Berarti mereka menghormati kakek Kutub Tunggal, bukan menghormatiku. Tapi tidak apa-apa. Itu tandanya aku diterima dengan baik di sini, di desa kelahiranku. Di sini dulu aku duduk bersama kakek. Ketika kedua sahabat bapakku menemui Tetunggal. Oh, perempuan itu tersenyum padaku. Siapa dia? Apa dia juga menghormati kehadiranku di desa ini? Dan kini dia datang kemari. Apakah saya bermimpi? Maksud adik? Hampir setiap hari saya lewat di sini. Akhirnya saya bertemu juga dengan abang. Adik kenal saya? Iya, 15 tahun yang lalu saya melihat abang bersama seorang kakek di sini. Oh. Lalu ketika saya kembali lagi kemari bersama orang-orang desa, abang sudah tidak ada. Sehingga saya menjadi bahan tertawaan orang-orang desa. Dianggapnya saya ini berbohong bahwa saya sudah melihat Tunggal dan abang di sini. Oh iya, maafkan. Ketika itu saya dan kakek saya harus pergi ke tempat lain. Jadi tidak bisa berlama-lama di sini. Tapi sejak kejadian itu, saya menjadi bahan tertawaan orang-orang. Itu sebabnya saya selalu datang kemari. Karena saya yakin abang akan datang kemari, walau entah kapan. Sehingga saya bisa mengatakan pada orang-orang bahwa saya tidak berbohong. Dan saya harap abang tidak akan pergi meninggalkan saya. Maksud saya, tidak akan pergi meninggalkan desa ini lagi. Untuk sementara tidak. Saya akan tinggal beberapa hari di sini. Kasihan juga perempuan ini. Karena aku dia menjadi bahan tertawaan orang. Lalu, kalau orang bertanya pada saya di mana tempat abang menginap, sehingga bisa saya tunjukkan pada mereka, bang? Di warung Busina. Karena pertama-tama saya masuk desa ini, saya minum di situ. Sendang Karang menjadi gembira karena Bujang Mujur datang dan menginap di desa mereka. Bagi orang-orang Sendang Karang, keberadaan Bujang Mujur sama saja dengan keberadaan Tuk Tunggal, sehingga Bujang Mujur sangat dihargai di sana. Namun yang paling gembira tentu saja Patmi, karena orang yang selama ini dimimpikannya sudah berada di desa itu, walau untuk sementara waktu. Rom, baru sekarang kamu kemari? Kenapa, Bang? Karena setiap hari saya menunggu kamu di sini. Bahkan saya berusaha datang ke rumah kamu, tapi saya tidak pernah menemukan rumahmu. Tapi sekarang sudah jumpa kan dengan saya? Iya, iya. Di mana sebenarnya rumah kamu, Rom? Tuh, yang tampak atapnya dari sini. Oh, itu. Gampang sebenarnya mencari rumahmu. Sudah, jangan ngurusi rumah saya. Yang penting sekarang selidiki laki-laki yang setiap hari menemui Pakmi itu. Oh, itu. Laki-laki itu yang selalu ditunggu Pakmi. Biar sajalah. Siapa tahu dia akan mengacau di desa ini. Buktinya, Pakmi saja sudah bisa direbutnya dari tangan Abang. Jadi, lebih baik Bang Tobari singkirkan laki-laki itu, biar Pakmi tahu rasa. Tapi tetap saja kan, saya tidak bisa mendapatkan Pakmi. Bang, masih banyak kan gadis lain yang lebih cantik dan lebih muda daripada dia. Iya, masih banyak. Dia mengedipkan matanya padaku. Pergilah, selidiki laki-laki itu. Tapi saya bolehkan datang ke rumahmu? Boleh, kenapa tidak? Cepat-cepat pergi dari desa ini. Saya akan kesepian, Bang. Rupanya perempuan ini sudah jatuh cinta padaku. Dan rasa-rasanya aku juga. Saya sebenarnya juga berat meninggalkan desa ini, Pakmi. Karena saya sebenarnya berasal dari desa ini. Jadi Bang Mujur bukan orang Lubuk Mentilin? Bukan, Pakmi. Saya orang desa ini. Bapak saya bernama Tarji, sedangkan emak saya bernama Munah yang berasal dari desa Lereng. Bapak saya adalah sahabat Pak Dastam, bapakmu. Betulkah itu, Bang? Iya. Maaf, Tutunggan. Aku sudah membuka rahasia diriku pada Pakmi. Tidak akan membahayakan diriku. Mereka begitu suka padaku. Mereka begitu gembira dengan kehadiranku di sini. Apalagi kalau mereka tahu bahwa aku adalah orang desa ini. Tentu mereka akan lebih gembira lagi. Aku akan bilang pada bapakku bahwa Bang Mujur adalah orang desa ini. Akhirnya Bujang Mujur membuka rahasia dirinya pada Pakmi, karena ia yakin tidak akan membahayakan dirinya. Namun Bujang Mujur tidak tahu bahwa bahaya itu sudah dekat, karena ada seorang gadis cantik sahabat Tobari yang sedang menyelidiki tentang dirinya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.